yang ada di depan kita ini. Penulis berkata, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah seperti Islam, iman, ihsan, berdoa, khauf dalam tanda kurung takut, raja dalam tanda kurung pengharapan, tawakal, raghbah dalam tanda kurung penuh minat, rahbah dalam tanda kurung rasa cemas, khusyuk, khasyah dalam tanda kurung takut, inabah dalam tanda kurung kembali kepada Allah, isti'anah dalam tanda kurung minta pertolongan, isti'adah dalam tanda kurung minta perlindungan, istighatsah dalam tanda kurung mohon pertolongan dikala terjadi kesulitan, menyembelih, bernazar, dan amal ibadah lainnya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai yang tadi saya bacakan. Sebagai pengulangan beberapa menit, bahwa penulis mengatakan kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian penulis menyebutkan bentuk-bentuk ibadah yang disebutkan oleh penulis tadi. Kemudian penulis menyebutkan bahwa ibadah-ibadah tersebut ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Kemudian penulis menyebutkan dalil akan hal itu, bahwa ibadah semuanya ini adalah diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid hanya milik Allah. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya, yaitu di dalam masjid, bersamaan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini kita pelajari. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan makna ayat tersebut, bahwa ketika Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid, al-masajid, di situ ada dua makna. Yang pertama yaitu bangunan-bangunan yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bangunan-bangunan yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yang disebut dengan masjid, seperti Masjid Utsman bin Affan, Masjid Raya Sabil Muhtadin, Masjid Istiqlal. Dan makna yang kedua dari masjid adalah bahwa masjid yaitu tempat atau anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Ketika Allah berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maksudnya sesungguhnya anggota-anggota sujud seperti dahi, ya, kemudian dua telapak tangan, dua lutut, dua jari jemari kaki, itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sujud, maka sujudnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini yang perlu diperhatikan ketika Allah berfirman wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa bersamaan dengan berdoa kalian kepada Allah, kalian berdoa kepada seorang pun, baik itu malaikat ataupun nabi ataupun orang saleh lainnya, atau binatang, atau bangunan, atau pohon, atau apa saja. Jangan kalian berdoa kepada Allah, di samping itu kalian juga berdoa kepada selain Allah, siapapun dia. Karena ketika Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa bersamaan kalian berdoa kepada Allah, bersamaan itu pula kalian berdoa kepada siapapun. Ahadan di situ dalam bentuk nakirah. Dan nakirah menunjukkan kepada keumuman. Siapapun tidak boleh kita sandingkan dengan Allah dalam bentuk berdoa. Di sini penulis membawakan dalil ini untuk mendalili bahwa seluruh ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Saya ulangi. Surat Al-Jin ayat 18 dibawakan oleh penulis sebagai dalil bahwa tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa annal masajida lillah." Dan masjid-masjid itu milik Allah. Masjid ada dua maknanya. Yang pertama, bangunan masjid. Yang kedua, anggota sujud tadi. Ini semuanya ketika Anda beribadah di masjid, maka itu milik Allah ibadahnya. Ketika Anda sujud menggunakan anggota-anggota sujud, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Lihat ayatnya. Maka janganlah kalian berdoa. Di sini kan doa. Berdoa. Bersamaan dengan Allah, kalian berdoa kepada seorang pun. Lihat ahadan. Di sini ada tanwinnya. Tanwin menunjukkan kepada nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman. Jadi, janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Paham ini? Ini menunjukkan keumuman. Siapapun di sini, apapun, entah malaikat ataupun jin ataupun nabi atau rasul atau hewan, pohon, bangunan, keris, apa saja. Ya, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Yang perlu Anda tekankan di sini bahwa Allah tidak bisa ditanding dengan siapapun. Nah, penulis tadi mengatakan dalil bahwa ibadah seluruhnya hanya untuk Allah, ini ayat surat Al-Jin ayat berapa? 18. Al-Jin ayat 18. Ini antum harus ingat nih, dihafal kalau bisa. Dalil bahwa ibadah seluruhnya hanya untuk Allah adalah surat Al-Jin ayat 18. Kalau ditanya mana inti pendalilannya dari ayat ini, maka inti pendalilannya ini, bahwa Allah mengatakan janganlah kalian beribadah kepada seorang, janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Taib, timbul pertanyaan. Ada orang bertanya, Ustaz, itu kan dalilnya doa. Sedangkan kita sekarang membicarakan apa? Ibadah. Bahwa seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah saja, semata, tiada sekutu bagi Allah. Sedangkan ini cuma doa, bukan ibadah. Maka jawabannya apa? Di sini ada dua jawaban. Yang pertama, doa adalah inti ibadah. Jadi dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, semuanya ada apa? Ada apa? Doa di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa penulis menyatakan dalil bahwa tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah adalah surat Al-Jin. Inti pendalilannya, janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Kenapa doa menunjukkan kepada seluruh ibadah? Karena doa adalah inti ibadah. Ibadah apapun ada di dalamnya. Ini jawaban pertama. Inti pendalilan surat Al-Jin bahwa seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, tidak boleh diberikan kepada siapapun, ini juga. Wa annal masajidalillah, dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah. Kita tadi katakan masjid-masjid bisa berupa bangunan yang di dalam masjid orang beribadah, apapun jenis ibadahnya, bisa berdoa, bisa isti'anah, istighatsah, isti'adzah, apapun. Maka itu ditujukan milik Allah, lillah. Begitu juga anggota sujud, anggota tubuh yang kita kerjakan, dengannya kita mengerjakan ibadah hanya ditujukan hanya kepada siapa? Allah. Jadi inti pendalilannya ada dua. Ya, itu penting. Anak sering, anak ingin mengatakan bahwa di sana ada namanya dalil, ada namanya inti pendalilan, ada namanya sisi pendalilan. Dalil kita, kalau Anda ingin yakin bahwa seluruh ibadah hanya milik Allah, tiada sekutu bagi Allah, adalah surah Al-Jin ayat 18. Inti pendalilannya ini dengan ini. Paham ini para ikhwan? Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah, Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Mohon maaf yang bertanya lewat Facebook, ini mohon maaf kameranya saya letakkan sendiri, kemudian modal sendiri. Jadi saya nulis di papan tulis maka tidak terlihat. Jadi mohon maaf ceritanya saja. Ini masalahnya masjidnya di Masjid Utsman bin Affan. Ya. Kalau di Masjid Imam Syafi'i sudah terkondisikan sedemikian rupa sehingga saya tidak perlu bawa alat-alat. Tapi kalau di Masjid Utsman bin Affan karena baru maka saya memerlukan membawa alat-alat. Jadi kalau ustadznya ngilang ini dia nanya, ustadznya hilang. Kalau ustadznya ngilang maka itu berarti saya sedang nulis. Ya, nulis di papan tulis. Siapa yang ingin tahu tulisan saya hadir ke Masjid Utsman bin Affan. Jangan nonton lewat Facebook kecuali yang di luar daerah. Taib, bisa dipahami ini? Ya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir." Yang artinya, maka barang siapa memalingkan sesuatu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia adalah orang musyrik yang kafir. Ini akidah yang pantang kita jual walau dengan harta, nyawa, keluarga. Dan akidah ini kita pertaruhkan sampai ajal menjemput kita dan kita bertemu dengan Allah Jalla fi'ula. Bahwa siapa saja yang memalingkan suatu jenis ibadah apapun bentuknya maka kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik kafir. Ini tidak ada dispensasi di dalam ibadah. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka akidah kita, keyakinan kita yang tidak ada keraguan di dalamnya, berarti menyebutkan orang tersebut musyrik kafir. Musyrik artinya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kafir, kufur terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, contoh doa jenis ibadah. Apabila semestinya doa hanya kita boleh berdoa kepada siapa? Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah dari orang-orang yang sudah mati ataupun orang-orang yang gaib, maka ini berarti memberikan, memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Siapa yang memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka berarti dia musyrik kafir. Ini kita membicarakan perbuatan. Ya, perbuatan orang yang apabila memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ini akidah. Sujud misalkan. Sujud salah satu jenis ibadah. Bahkan asma al-ibadat fis salah. Ibadah yang paling tinggi tatkala salat itu sujud. Jika seseorang sujud kepada selain Allah, maka berarti dia musyrik kafir. Asal akidah kita meyakini seperti itu. Contoh yang lain, ada orang yang takut atau berharap kepada selain Allah. maka orang ini musyrik kafir. Perbuatan orang ini adalah perbuatan kesyirikan dan kekafiran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lihat di sini penulis mengatakan maka ia adalah orang yang musyrik yang kafir, orang musyrik kafir. Apa bedanya musyrik dan kafir? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau nulis ya. Perhatikan. Musyrik adalah ismul fa'il dari kesyirikan. Ismul fa'il artinya adalah kata pelaku kerja. Musyrik kata pelaku kerja. Ya, catat itu antum. Sebelum selesai saya menghapus. Kata pelaku kerja dari syirik. Ini kalau seandainya kita lihat tulisannya di sini musyrik. Ya. Musyrik diambil dari kata-kata syirik. Perbuatannya syirik, kesyirikan. Pelakunya namanya musyrik. Makanya dia disebut dalam bahasa Nahwu ismul fa'il. Kata pelaku kerja. Kata pelaku kerja, pelaku kesyirikan namanya apa? Musyrik. Kemudian kafir sama, dia juga kata atau fa'il, pelaku dari perbuatan kekufuran. Pelaku dari perbuatan kekufuran. Kafir, kufrun. Ini perbuatannya, ini pelakunya. Ini adalah musyrik, pelaku dari kesyirikan. Kafir pelaku dari kekufuran. Paham sampai sini? Sekarang apa bedanya antara musyrik dengan kafir? Para ulama mengatakan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an kesyirikan dan tujuannya kekufuran. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekufuran dan tujuannya kesyirikan. Dalam bahasa lain, antara lafaz musyrik dengan lafaz kafir sama, sinonim. Antara lafaz musyrik dengan lafaz kafir artinya apa? Sama, sinonim. Yaitu orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau dikatakan dia sama. Tapi kalau kita ingin pilih apa itu musyrik atau siapa itu musyrik dan siapa itu kafir, maka musyrik adalah lebih condong kepada penyamaan, sedangkan kekufuran lebih condong kepada tidak adanya iman. Ya, tidak adanya iman. Dari pembedaan ini maka terkadang para ulama mengatakan kullu musyrikin kafir. Setiap orang musyrik kafir. Walaisa kullu kafirin musyrik. Dan tidak setiap orang kafir musyrik. Catat tuh. Kullu musyrikin kafir. Dan tidak dan wa kullu walaisa kullu kafirin musyrik. Dan tidak setiap orang kafir musyrik. Orang yang musyrik, dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disamakan dengan Allah. Ini musyrik. Menyamakan orang yang sudah mati dengan Allah dalam perihal doa, ini musyrik. Adapun kekufuran, tidak ada iman. Dia memang tidak beriman kepada Allah. Ini kafir. Ya, itu bedanya antara kesyirikan dan kekufuran. Wallahu a'lam bidhahmati ala Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan musyrik lebih kecil daripada kekufuran. Setiap yang musyrik pasti apa? Kafir. Dan tidak setiap yang kafir pasti musyrik. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak kafir, dia tidak musyrik. Dia hanya tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang berhak disembah. Dia tidak mensyirikkan Allah. Ya, paham ini para ikhwan? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Yang artinya, dan barang siapa menyembah Rabb yang lain di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya pertimbangannya di sisi Rabb-nya, sesungguhnya orang kafir itu tiada beruntung. Lihat di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan siapa saja yang menyimpangkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, yang artinya barang siapa, kata-kata barang siapa menunjukkan kepada keumuman, siapa saja tanpa terkecuali menyembah ataupun beribadah. Nah, di sini sama, lihat wa man yad'u, sama ayatnya, masih tentang doa. Ya, cuma diterjemahkan dengan menyembah. Barang siapa yang berdoa kepada Rabb di samping dia berdoa kepada Allah. Barang siapa yang berdoa kepada sembahan di samping dia berdoa kepada Allah. Ya. Padahal tidak ada satu dalil pun tentang itu, maka sesungguhnya pertimbangannya di sisi Rabb-nya. Kata-kata pertimbangannya di sini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya hisabnya di sisi Allah. Dan sesungguhnya orang kafir, lihat ada kata-kata kafir, yang berdoa kepada selain Allah di samping dia berdoa kepada Allah, maka berarti dia apa? Musyrik kafir. Di sini ayatnya. Itu inti pendalilannya. Maka sesungguhnya orang kafir itu, kata Allah sebagai orang kafir, yang berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah, maka dia kafir. Sesungguhnya orang kafir itu tidaklah beruntung. Paham sisi pendalilannya? Paham tidak? Ui. Paham kamu ya? Hah? Siapa yang mau menjelaskan? Urun minum dulu. Hah? Angkat tangan. yang tadi paham katanya. Nah, yang saya tanyakan adalah mana inti pendalilannya bahwa siapa yang menyimpangkan ibadah atau salah satu jadi jenis ibadah maka dia kafir. Mana inti pendalilannya dari surat Al-Mu'minun ayat 117? Nah. Oi. Ah. Mana inti pendalilannya? Saya bacakan ayatnya. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya pertimbangannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang kafir itu tiada beruntung. Mana inti pendalilannya? Hah? Bahasa Indonesianya. Inti pendalilannya mana? Inti pendalilannya mana? Saya tidak butuh penerangannya. Dari ayat tadi mana? Kata-kata apa? Hah? Artinya, baca artinya. Sesungguhnya orang kafir. Itu inti penjelasannya. Disebut sebagai orang apa? Kafir. Kenapa dia disebut sebagai orang kafir? Nah. Hah? Karena berdoa kepada selain Allah. Paham ya? Saya tidak ingin keluar masuk. Ini yang membuat kajian saya lama. Kenapa? Saya harus yakin betul antum paham apa yang saya sampaikan. Apa yang kita sampaikan tadi? Nah. Apa yang kita sampaikan tadi? Bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah disebut sebagai musyrik dan kafir. Dalilnya surat apa? Al-Mu'minun ayat berapa? 117. Inti pendalilannya mana? Sesungguhnya orang kafir tidak beruntung. Disebut oleh Allah, yang berdoa kepada selain Allah disebut sebagai orang apa? Kafir pada ayat ini. Allah berfirman, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan pernah beruntung. Yang berdoa kepada selain Allah disebut oleh Allah sebagai orang kafir. Itu pendalilannya. Ya, silakan ada. Ya. Pada ayat Al-Mu'minun ayat 117 terdapat pelajaran menarik. Lihat ayatnya baik-baik, lihat matannya. Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi." Lihat. Dan barang siapa menyembah Rabb yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Lihat kata-kata, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang hal itu. Pelajarannya adalah setiap perbuatan kesyirikan tidak akan pernah ada dalilnya. Sembahan selain Allah dicarikan di kitab-kitab mana saja untuk berhak diibadahi, tidak akan pernah ada dalilnya. Orang yang minta kepada orang yang sudah mati, tidak dicarikan dalilnya, tidak akan pernah ada dalilnya. Karena Allah berfirman, la burhana lahu bihi. Tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Nah, ini pelajaran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini Allah menamai orang yang beribadah kepada selain Allah bersamaan dia beribadah kepada Allah sebagai orang kafir. Karena Allah menyebutkan innahu la yuflihul kafirun. Itu inti pendalilannya. sisi pendalilannya, Allah mengatakan orang-orang kafir tidak akan beruntung. Menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan tercela, karena tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tidak akan beruntung. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, "Wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah." Dan di dalam sebuah hadis disebutkan doa adalah inti ibadah. Dari sini penulis mulai menyebutkan jenis-jenis ibadah secara terperinci. Dari sini. Ya, dari mulai perkataan ini. Ketika penulis mengatakan di dalam sebuah hadis disebutkan doa adalah inti ibadah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, tadi kan penulis mengatakan anwa'ul ibadah Islam, iman, ihsan. Kok enggak disebutkan Islam, iman, ihsan dulu? Nanti di belakang pada pembicaraan al-aslus tsani, dasar yang kedua. Ini kita baru dasar yang pertama, mengenal Allah. Nanti dasar yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Maka disebutkan oleh penulis nanti. Dan beliau menyebutkan di antara ibadah adalah doa. Maka mulai saat inilah penulis menyebutkan tentang doa, apa jenis-jenis ibadah. Diawali dengan doa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ad-du'a'u lughatan, doa secara bahasa artinya adalah an-nida wa talab, memanggil dan meminta. Itu doa secara bahasa, memanggil dan meminta. Makanya kita kalau berdoa itu kan manggil Allahumma, yang artinya ya Allah, dan meminta. Kemudian kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa dibagi oleh para ulama berdasarkan penelitian ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul ada dua macam. Pembagian ini penting. Yang pertama, du'aul mas'alah. Doa masalah, nanti saya akan tuliskan papan tulis. Yang kedua, du'aul ibadah, doa jenis ibadah. Doa masalah adalah seorang meminta kepada yang didoai. Dan doa ibadah adalah ibadah yang dia kerjakan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari doa masalah yaitu seseorang berdoa meminta kepada Allah masuk surga, jauh dari api neraka, minta rezeki, jodoh, kemudahan hidup, maka ini disebut dengan doa apa tadi? Masalah. Doaul masalah. Doa permintaan. Doa permintaan ini bisa dibagi menjadi dua. Ada yang haram dan ada yang boleh. Apabila doa masalah ditujukan kepada makhluk yang hidup dan dia sanggup memberikan, maka ini boleh. Contoh, wahai fulan, berikan saya air minum. Dia sanggup hidup dan sanggup, maka boleh. Ya, berdoa dengan doa masalah, doa permintaan. Kalau seandainya diberikan kepada makhluk mati, otomatis tidak sanggup atau tidak sanggup memberikan karena bukan ranahnya, maka haram hukumnya dan kesyirikan. Contoh, seorang minta kepada orang yang sudah mati, wahai fulan yang sudah mati, berilah aku rezeki. Dia sudah mati dan tidak sanggup memberikan rezeki, maka permintaan yang minta ini berarti sedang melakukan kesyirikan. Dia yang berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada siapa? Orang mati. Ini kesyirikan. Nah, ini kalau doanya diberikan kepada makhluk. Ya. Adapun doanya diberikan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan tauhid. Ini yang disebut dengan tauhid. Taib. Paham sampai di sini? Sekarang ada yang namanya disebut doa ul ibadah. Doa jenisnya ibadah. Seperti apa? Orang berzikir, berdoa, berzikir, baca Quran, kemudian segala macam ibadah yang di dalamnya dia berharap pahala dari Allah dan takut siksa Allah, maka ini disebut sebagai doa ibadah. Itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Doa ul ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Adapun doa permintaan seperti yang sudah saya terangkan tadi. Nah, 5 menit lagi kita qomat. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan dalilnya penulis mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama fi dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembahku akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dalil bahwa doa adalah ibadah dan diberikan hanya kepada Allah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dia akan diancam dengan neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku. Itu intinya. Ya, dalil bahwa doa adalah ibadah dan diberikan hanya kepada Allah. Karena Allah berfirman, berdoalah kepadaku. Ku di situ. Ya. Kemudian Allah berfirman, yang artinya niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Lihat di sini kata-kata, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku. Allah sebut doa sebagai ibadah. Inti pendalilannya mana? Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Allah sebut doa sebagai bentuk sembahan, bentuk ibadah. Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah atau siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia sama-sama saja dia beribadah kepada selain Allah, maka ganjarannya neraka jahanam, ya, yang dia masuk ke dalamnya dalam keadaan hina. Baik. Alhamdulillah, itu jenis ibadah yang pertama yang kita bisa ambil. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya. Orang yang datang ke kubur orang saleh, kemudian dia menyatakan dirinya sedang bertawassul, kalau ditanya, dia tetap meminta kepada Allah. Kuburan orang saleh ini hanya sebatas tawassul kepadanya. Maka bagaimana ini mendudukannya? Maka jawabannya, kita harus pahami dulu apa makna tawassul. Tawassul maknanya adalah mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keliru ketika seseorang menyatakan tawassul adalah perantara. Ya, karena Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, tidak perlu perantara. Ku. Di sini letaknya keliru orang yang memakai argumen tawassul. Tawassul bukan perantara. Makna tawassul adalah mengerjakan yang diridhai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Artinya, kami, kata orang-orang musyrik Quraisy, tidak menyembah berhala-berhala ini. Lata, Uzza, Manat, Hubal, kami tidak sembah. Kami tetap percaya Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tetapi ini hanya sebatas menjadikan antara kami dengan Allah perantara. Berarti siapa yang memaknai tawassul sebagai perantara sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Dalilnya tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar surat ke-39 ayat 3. Berarti makna tawassul apa? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yang kafir, mereka memaknai tawassul adalah menjadikan antara mereka dengan Allah apa? Perantara. Paham ini? Dan itu keliru. Lalu makna tawassul sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 35. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Ini namanya wasilah, tawassul. Kata tawassul diambil dari kata wasilah, yaitu artinya mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah dengan kalau kita mengerjakannya Allah akan kita akan apa? Dekat dengan Allah. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi di dalam ayat yang lain, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 57. Allah berfirman, "Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Orang-orang yang disembah, sembahan-sembahan selain Allah, seperti Nabi Isa disembah oleh kaum Nasrani, seperti Uzair disembah oleh kaum Yahudi, penyembah matahari, penyembah bintang, penyembah jin, penyembah malaikat, orang-orang, makhluk-makhluk yang disembah itu, mereka sendiri mencari jalan agar bisa dekat dengan Allah. Ya, mereka sendiri yang disembah, disembah, disembah selain Allah itu, mereka mencari wasilah agar dekat dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa tawassul maknanya adalah apa? Apa? Mengerjakan kebaikan agar dekat dengan Allah. Paham ini? Arti tawassul. Nah, taib. Berarti pekerjaan orang yang datang ke kuburan orang saleh, kemudian dia mengatakan, kami tetap minta kepada Allah, ini hanya sebatas perantara. Ini perbuatan siapa? Orang-orang kafir Quraisy tadi. Persis seperti itu. Ini berarti keliru memaknai tawassul. Paham ya para ikhwah? Dan Allah tidak perlu perantara. Wah, saya kan makhluk berdosa, Ustaz. Tidak pantas menadah tangan kepada Allah. Sebagaimana kalau kita datang kepada presiden, raja, kita perlu untuk ke protokoler, sekretaris, mensesnek, dan semisalnya. Maka berarti Anda sedang apa? Menyamakan Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Padahal Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku dekat, aku menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Tidak perlu perantara. Paham ya? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, ini sudah ya. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.